السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني، إن الله سبحانه وتعالى حكيم بأفعاله وحكيم بأوامره وحكيم في تشريعاته، وهو لطيف بعباده، رؤوف رحيم، عليم خبير، ومن آثار ذلك أن الله عز وجل يختار لعباده ما يضمن لهم السعادة والطمأنينة في الدنيا والآخرة. وهذا مصداق قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا غبطنا وحسدنا اليهود على هذا الدين العظيم وعلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha hakim, maha bijaksana dalam segala perbuatannya. Hakim maha bijaksana dalam setiap perintahnya, maha bijaksana dalam segala syariatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pula maha pengasih lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya, mengetahui dan melihat setiap amal perbuatan mereka. Dari sifat-sifat keagungannya itulah maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan dan memilihkan untuk mereka sesuatu yang dengannya menjamin kebahagiaan mereka, menjamin kesejahteraan hidup mereka di dunia dan akhirat mereka kelak. Hal ini sebagaimana telah Allah sebutkan di dalam ayat Quran: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Di hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku sempurnakan kenikmatanku untuk kalian. Dan aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Oleh karenanya, orang-orang Yahudi hasad dan iri dengki kepada kita kaum muslimin atas karunia besar yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu agama yang mulia ini, agama yang sempurna ini dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد ضمن الله سبحانه وتعالى لعباده السعادة، والسعادة هي طمأنينة القلب وراحة البال وانشراح الصدر وزوال الهموم والغموم. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه تحقيق ذلك، وأنه ضمن لهم هذه السعادة. يقول سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فأخبر الله عز وجل في هذه الآيات أن الله عز وجل تكفل بالحياة السعيدة لعباده إن اتبعوا الوحي. ويقول سبحانه وتعالى أيضا في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة هي السعادة والطمأنينة والقناعة. نعم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kebahagiaan bagi hambanya, kebahagiaan yang merupakan dambaan setiap insan, di mana kebahagiaan berarti ketenangan hati, ketentraman kalbu, kebahagiaan yang berarti pula lapangnya dada seorang hamba, kebahagiaan yang dengannya seorang hamba terlepas dari berbagai macam bentuk beban, kesedihan, gundah gulana, dan yang semisalnya. Hal ini telah Allah sebutkan bagaimana agar hambanya mendapatkan semua itu di dalam ayat Quranul Karim, sebagaimana dalam firman Allah: fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudai fala yadhillu wala yashqa, dan jika datang kepada kalian dariku hidayah, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan tersesat, tidak akan pula celaka. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Namun barang siapa yang berpaling dari ajaranku ini, maka baginya kehidupan yang sempit, dan di hari kiamat akan kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Si hamba bertanya, wahai Rabbku, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulunya aku melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Maka dijawab kepadanya, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, namun engkau melupakan semua itu, maka di hari ini pun engkau dilupakan. Juga telah Allah sebutkan dalam ayat yang lain, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, barang siapa yang beramal saleh, baik dari lelaki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, maka sungguh akan aku berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, kehidupan yang memberikan kebahagiaan bagi seorang hamba, dan akan kami beri balasan kepadanya pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Dalam dua ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bagaimana Allah menjamin dan mengajarkan kepada mereka cara agar mereka bahagia dalam kehidupan mereka. والسعادة مطلب كل مخلوق على وجه هذه البسيطة، وتنوعت مشارب الناس ومقاصدهم في تحقيقها وجلبها، فمنهم من يرى وينظر بأن السعادة بجمع المال، ومنهم من ينظر إلى السعادة في تحقيق شهواته، ومنهم من ينظر إلى السعادة في كثرة المراكب وكثرة العرض من متاع الدنيا، وكلها مفاهيم خاطئة. إنما السعادة هي في راحة القلب وانشراح الصدر، وطمأنينة البال، وزوال الهموم والغموم، وهذا ما جاءت النصوص الشرعية في بيانها، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، أي بقناعتها وطمأنينتها وراحة بالها. وكذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقال لبلال أرحنا بالصلاة يا بلال، وأسعد الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الصحابة وكانوا قليلي ذات اليد. فلو أن السعادة كانت بكثرة المال والعرض لكان أحق بها أن يعطيها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل أعطى نبيه السعادة الحقيقية، وأعطى المسلمين السعادة الحقيقية وهي القرآن وما شرعه الله من الصلاة والطاعات وتلاوة القرآن وذكر الله، هذا هو السعادة. نعم. Kebahagiaan merupakan tujuan dan dambaan setiap manusia. Oleh karenanya, mereka banyak mencari untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Banyak metode yang mereka tempuh, bermacam-macam cara mereka lakukan untuk mendapatkan kebahagiaannya. Di antara mereka ada yang menyangka kebahagiaan itu ada pada materi dan harta benda, sehingga dia berjuang, berusaha bagaimana meraih semua itu. Di antara mereka pula ada yang menyangka kebahagiaan akan dia dapati ketika syahwatnya terlampiaskan dengan sesuka hatinya. Di antara mereka pula ada yang menyangka kebahagiaan akan dia dapati dengan banyaknya kendaraan dan berbagai macam harta benda duniawi. Namun semua itu adalah anggapan yang salah dan keliru, karena pada hakikatnya kebahagiaan adalah lapangnya dada, ketentraman hati, ketenangan jiwa, dan terhindar seorang hamba dari berbagai macam tekanan jiwa, dari berbagai macam penyakit hati, dan segala bentuk kesedihan dan gundah gulana. Hal ini telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Laisal ghina an kathratil ard, walakinnal ghina ghinal qalb." Kekayaan pada seorang hamba bukan dengan banyaknya materi, namun hakikat kekayaan adalah kekayaan kalbu, kekayaan hati. Ketika jiwa seorang hamba mendapatkan ketentraman dan ketenangannya. Hal ini pula yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis lain, "Wujilat qurratu aini fis salah," dan dijadikan ketenangan jiwaku pada salatku. Itu pula yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya, sebagaimana yang beliau katakan kepada Bilal, "Arihna biha ya Bilal," wahai Bilal, tenangkan kami, jiwa kami dengan salat ini. Artinya diajak untuk sholat agar kemudian mendapatkan ketentraman dan ketenangan hati. Oleh karena itu manusia yang paling berbahagia, paling mendapatkan kebahagiaannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama segenap para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Sementara kita mengetahui mayoritas dari para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sangat sedikit materi dunia yang mereka punya, ekonomi yang mereka miliki. Artinya, jika kebahagiaan itu diukur dengan materi dunia, tentunya itu yang akan diperbanyak, diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, kepada para sahabat beliau pula. Tetapi tidak. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Rasulnya, memberikan kepada para sahabatnya, begitu pula kepada segenap kaum mukminin yang beriman kepada Allah, yang jauh lebih baik daripada materi dan harta benda dunia. Allah berikan kepada mereka hakikat dari kebahagiaan itu, di mana Allah berikan hidayah kepada mereka Al-Quranul Karim, ibadah salat, dan segenap bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak berzikir kepada Allah, bacaan Quranul Karim, hal-hal yang semacam inilah bentuk amal saleh dan ibadah yang pada hakikatnya memberikan dan membawa kepada seorang hamba kebahagiaan hakiki dalam hidupnya. والسعادة لها أسباب دينية ودنيوية معنوية وحسية، وأعظم أسباب السعادة الإيمان والعقيدة، فإن الإيمان بالله عز وجل إذا آمن المرء حق الإيمان فإن هذا من أسباب انشراح الصدر وطمأنينة القلب والذي بهما السعادة. فأسعد الناس قلبا من عرف الله وآمن بالله وعبد الله. فالإنسان إذا عرف الله بأسمائه وصفاته اطمأن بذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويتعلق قلب المسلم بربه توكلا واستعانة به في جلب الخيرات ودفع المضرات. فمعرفة الله عز وجل هي أفضل ما حصلته النفوس وأدركته العقول، فلا ألذ في حياة العبد من معرفة الله والطمأنينة بذكره. ومنه الإيمان بالقضاء والقدر، فإذا المؤمن آمن بأن كل شيء مكتوب وجد لذة الإيمان وقنع بما يقدره الله له، فيطمئن قلبه وينشرح صدره ويشعر بسعادة عظيمة، كما جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالخلاصة أن الإيمان هو أعظم أسباب السعادة، سبab-sebab yang karenanya seorang hamba mendapatkan kebahagiaannya. Ada dari sebab-sebab itu yang maknawiyah, ada pula yang hissiyah. Sebab-sebab duniawi yang karenanya dia akan mendapatkan kebahagiaannya. Namun di antara sebab-sebab itu yang terpenting bagi seorang hamba, yang pertama adalah iman dan akidah yang benar. Karena iman, jika seorang hamba benar-benar beriman kepada Allah, maka sungguh dia akan menjadi orang yang paling bahagia. Ketika dia mengenal Allah, beriman kepadanya, menyembah dan beribadah hanya kepadanya, banyak selalu berzikir kepadanya, akan mendapatkan ketentraman dalam jiwanya, ketenangan dalam hatinya. Hal ini sebagaimana telah Allah sebutkan dalam Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, kalbu akan mendapatkan ketentraman dan ketenangannya. Demikian pula ketika seorang hamba bertawakal hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah untuk meraih segala kebaikan baginya, bertawakal kepada Allah untuk terhindar dan selamat dari segala madarat yang mencelakai dan merugikan dirinya, maka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala suatu perkara yang tidak akan ada yang lebih baik bagi seorang hamba darinya. Iman kepada Allah adalah perkara ternikmat, terlezat yang akan didapati jiwa manusia, perkara teragung dan termulia yang mereka dapati dalam diri mereka. Perkara yang kedua adalah iman kepada takdir dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba, jika dia mengimani dan meyakini bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan, telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan merasa tenang, jiwanya akan tentram, karena dia yakin segalanya telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu berdampak membawa kebahagiaan baginya, ketentraman dalam jiwanya. Oleh sebab itu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Beliau kagum kepada perkara seorang mukmin, karena urusan seorang mukmin semuanya baik. In asabahu sarra syakara fakana khairun lah. Jika dia mendapat kebaikan, mukmin ini bersyukur kepada Allah dan syukurnya adalah baik baginya. Wa in asabahu dharra sabara wa kana khairun lah. Jika dia tertimpa kejelekan, dia pun bersabar dan sabarnya pun baik baginya. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Semua itu tidak ada kecuali bagi seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini dan mengimani segala sesuatunya telah ditetapkan, telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan rukun penting dalam iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ومن أسباب السعادة بعد الإيمان وتحقيق التوحيد والعقيدة أداء الفريضة الصلاة. فالصلاة هي من أكبر أسباب طمأنينة القلب وانشراح الصدر، وعلى ذلك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأولا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهذا الشاهد منه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والذكر هنا عام، وأعظمه الصلاة، فإن الصلاة تسمى ذكر. فإذا صلى العبد اطمأن قلبه، ويدل عليه أيضا قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي مطمئنون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أي طمأنينة البال وانشراح صدري لا يكون في النساء ولا يكون في متاع الدنيا، وإنما في الصلاة. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال أرحنا بالصلاة. لكن أي صلاة تلك التي يسعد بها المرء ويطمئن بها القلب وينشرح بها الصدر وتلين بها الجوارح؟ هذا ما سنتعرض له بعد الترجمة إن شاء الله تعالى. نعم. Dari sebab kebahagiaan seorang hamba pula setelah iman dan tauhid, setelah iman kepada qadha dan takdir Allah, adalah melaksanakan kewajiban dari perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana yang terpenting dari kewajiban-kewajiban itu adalah pelaksanaan sholat. Sholat merupakan ibadah kepada Allah yang karenanya seorang hamba akan mendapatkan ketentraman jiwanya, ketenangan hatinya. Dan hal itu tersebutkan dalam banyak dalil dalam Quran maupun sunnah. Di dalam Quran sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal: yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka bertanya kepadamu tentang anfal, harta rampasan perang. Katakanlah: anfal itu untuk Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan benahi hubungan di antara kalian, taati Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepadanya. Kemudian Allah sebutkan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang jika disebut Allah gemetar hati mereka, dan jika dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka, dan kepada Rob mereka mereka bertawakal. Di dalam ayat Allah sebutkan ciri orang-orang yang beriman kepada Allah adalah yang mereka selalu berzikir kepadanya. Dan di antara bentuk zikir kepada Allah yang teragung dan terpenting adalah salat. Salat adalah zikir seorang hamba kepada Allah. Demikian pula yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadisnya, hubbiba ilayya min dunyakum al'udu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Dicintakan kepadaku dari urusan dunia kalian minyak wangi dan wanita, dan dijadikan ketenangan hatiku dalam sholatku. Hal ini karena wanita, demikian pula minyak wangi, tidak mendatangkan ketenangan, tidak menentukan kebahagiaan bagi seorang hamba. Namun sholat yang merupakan ibadah yang sangat agung, karenanya Allah Subhanahu wa taala akan menjamin dan memberikan kebahagiaan bagi seorang hamba. Itu pula yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Bilal, arihna biha ya Bilal, wahai Bilal, tenangkan kami dengan sholat ini. Jika sholat merupakan ibadah yang menjamin dan memberikan kepada kita kebahagiaan, ketenangan hati, ketentraman jiwa, yang menjadi pertanyaan, sholat yang seperti apa? Sholat yang bagaimana yang membawa kebahagiaan bagi seorang hamba? Sholat yang seperti apa yang menjamin ketentraman dan kesejahteraan jiwanya? Ini yang akan kita jelaskan berikutnya. الصلاة التي تثمر للعبد طمأنينة وانشراحا هي تلك الصلاة التي يصليها العبد بحضور قلب وإخلاص. ولهذا لم تذكر الصلاة في القرآن أداء، وإنما إقامة وخشوعا. قال عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فذكر الله من صفات المتقين بعد الإيمان إقامة الصلاة، فإقامة الصلاة وهو أداؤها بأركانها وواجباتها وسننها ويؤديها بخشوع وطمأنينة قلب وحضور قلب هي التي تثمر طمأنينة القلب وانشراح الصدر، كما قال عز وجل أيضا قد أفلح. الفلاح هي السعادة. ما هو أكبر أسباب فلاحهم بعد الإيمان؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي يؤدون الصلاة بخشوع وطمأنينة وبحضور قلب، ويستعين بالله على ذلك، كما قال عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا صلى العبد صلاة الخشوع، فإنها تثمر له الراحة والطمأنينة، وتثمر له أن تبعده عن أسباب الشقاء والتعاسة. قال عز وجل: إن الصلاة، أي ذات الخشوع والطمأنينة، تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن أسباب الشقاء، لأن الفحشاء والمنكر من أسباب الشقاء. فالمسلم لا يسعد إلا بالطاعة ولا يشقى إلا بالمعصية. فالخلاصة أن الصلاة هي من أكبر أسباب السعادة، سواء كانت الفريضة أو النوافل أو قيام الليل، فكله من أسباب جلب السعادة. نعم. Ibadah solat yang menjamin kebahagiaan bagi seorang hamba, solat jika itu ditegakkan dan dilakukan olehnya dengan penuh kekhusyuan, solat yang dia laksanakan dengan penuh hati. Ketika seorang hamba berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam solatnya. Oleh sebab itu, kalau kita memperhatikan di dalam Quranul Karim, ketika Allah memerintahkan sholat kepada hambanya, selalu Allah sebutkan dengan perintah tegakkanlah sholat. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim, itulah kitab yang tiada keraguan padanya sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, dan mereka menegakkan salat serta mereka menginfakkan harta yang kami berikan rizkinya kepada mereka. Demikianlah Allah tidak hanya memerintahkan mereka sholat, namun yang Allah perintah adalah menegakkan sholat, yang berarti dalam pelaksanaannya dituntut seorang hamba menjaga dan melaksanakan rukun-rukunnya, menegakkan kewajiban-kewajiban dalam sholatnya, demikian pula sunnah-sunnah di dalam sholatnya. Beserta dengan itu disertai dalam sholatnya dengan penuh khusyuk dan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terganggu, tidak tersibukkan fikirannya dengan hal-hal lain dalam kehidupan dunianya di dalam sholatnya. Sholat yang seperti ini yang akan membuahkan ketentraman dan ketenangan dalam jiwanya. Hal ini pula yang Allah sebutkan dalam ayat lain, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Sungguh telah bahagia orang-orang yang beriman. Sifat mereka yang pertama Allah sebutkan dari orang-orang yang beriman adalah mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Oleh karena itu kita selalu memohon kepada Allah untuk diberi kekhusyuan, ketenangan dalam hati, dan tidak tersibukkan di dalam sholat kita dengan fikiran dan mengingat urusan dunia. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat lain pula, di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jika seorang hamba sholat dengan sifat yang seperti ini, kriteria dalam sholatnya ini yang akan membuahkan baginya kebahagiaan dan ketenangan dalam kalbunya. Sholat yang seperti inilah yang akan menyelamatkan seorang hamba, menjauhkan dirinya dari segala sebab-sebab kesengsaraan dan celaka. Sebagaimana Allah terangkan hal ini di dalam ayatnya, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh, salat itu mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan dari kemungkaran. Karena perbuatan keji, kemaksiatan dan dosa, kemungkaran adalah sebab yang karenanya akan mendatangkan kesengsaraan dan celaka bagi seorang hamba. Intinya bahwa seorang muslim tidak akan bahagia dalam hidupnya kecuali dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Sebagaimana pula seorang hamba tidak akan sengsara, tidak akan celaka kecuali ketika dia bermaksiat, durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah, di antara ibadah kepada Allah yang terpenting adalah sholat. Ditegakkan, baik itu sholat yang fardu, sholat yang wajib, maupun itu sholat-sholat yang nafilah, sholat-sholat yang sunnah, termasuk di dalamnya sholat malam, qiyamul lail atau tahajud. ومن أسباب السعادة أيضا القرآن العظيم، فإن تلاوة القرآن من أكبر أسباب طمأنينة القلب وسعادته. قال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الكافرين إلا خسارا. في القرآن قراءته بتدبر وتعقل وتفهم يشرح الصدر ويطمئن القلب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره، فطلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه. في القرآن هو طمأنينة القلب وراحة البال، وإنما يتحقق ذلك له بالتدبر والتعقل والتفهم. ولهذا جاء في الحديث لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Yang berikutnya termasuk dari sebab kebahagiaan seorang hamba adalah Quranul Azim, kitab suci kita kaum muslimin. Dengan membaca Quranul Karim menjadi sebab kebahagiaan dalam kehidupan kita. Hal ini telah Allah sebutkan dalam Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami telah turunkan Quran ini sebagai obat penyembuh, sebagai rahmat kasih sayang bagi kaum mukminin, dan tidaklah menambah orang-orang zalim kecuali kerugian bagi mereka. Namun tentunya bacaan Quran haruslah kita baca dengan penuh tadabbur, berusaha mengerti dan memahami makna-maknanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW sendiri, beliau menginginkan untuk mendengar bacaan Quran ini dari selain beliau, sebagaimana beliau perintahkan kepada Ibnu Mas'ud untuk membacakan beberapa ayat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan bacaan Quran inilah hati akan mendapatkan ketenangannya, jiwa akan merasakan kesejahteraannya. Dengannya seorang hamba akan bahagia dalam kehidupannya. Tentunya seperti tadi, dibaca Quran dengan penuh tadabbur, berusaha untuk mengerti dan memahami makna dari ayat-ayatnya yang mulia. Oleh karena itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis yang lain, la hazada illa fitnatain, tidak ada hasad iri kecuali pada dua perkara. Rajulun a'tahu Allahul Qur'an fa huwa yaqra'uhu ana al-lail wa atrafan nahar. Yang pertama, seseorang yang Allah berikan kepadanya Quran dan dia banyak membacanya, sering membacanya di malam hari maupun di siang hari. Ini yang menjelaskan kepada kita bahwa bacaan Quran membawa ketentraman dan ketenangan di dalam hati. Yang kedua, Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, rajulun a'tahu Allahu mala fa huwa yunfiquhu fi sabilillah, orang yang Allah berikan kepadanya harta benda dan dia gunakan, dia belanjakan hartanya fi sabilillah, untuk perkara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa min asbab as-sa'adah izalat al-humum wal-ghumum, لأن الهم والحزن يثقل كاهل المسلم ويثبطه عن العمل ويجعله كئيبا حزينا، فيسعى لإزالة الهم. ومن أسباب إزالة الهم الدعاء، فمن ذلك الدعاء المشهور الذي إذا أصاب العبد الهم والحزن فقال هذا الدعاء، أزال الله همه وأبدله فرحا وسرورا، وهو اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فإذا قال العبد هذا الدعاء أبدل الله حزنه فرحا وسرورا، مما يدل على أن الدعاء له أثر عظيم في إسعاد العبد. ومنه الدعاء المشهور أيضا، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. ومنه الدعاء، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، فإذا لهج العبد بهذا الدعاء ودعا بقلب حاضر ونية صادقة فإن الله يقلب همه وحزنه فرحا وسرورا. وشرط ذلك أن يدعو بقلب واع حاضر، وأن يدعو وهو مستيقن الإجابة. نعم. Dari sebab yang karenanya seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaannya pula adalah bagaimana cara dia menghilangkan, terhindar dari segala kesedihan dan segala yang membawa tekanan dalam batinnya. Karena perkara-perkara ini menekan jiwanya, kesedihan, gundah gulana, pikiran dan yang semisalnya menjadi beban dalam jiwanya, di mana seorang hamba akan menjadi bersedih dan berkepanjangan sehingga orang akan menjadi depresi wal'iyadzubillah. Salah satu ajaran syariat yang mulia agar seorang hamba terselamatkan dan terhindar dari tekanan jiwanya, dari perkara yang membawa kesedihan dan gundah-gulana dalam dirinya, adalah dengan memperbanyak doa. Memperbanyak doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lain dalam doa yang jika ini dibaca oleh seorang hamba ketika dia menghadapi kesedihan, menghadapi sesuatu yang menekan batinnya, jika dia baca doa ini maka akan Allah gantikan baginya ketenangan dan kebahagiaan. Doa yang diajarkan Rasulullah ini adalah Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik. Ya Allah, sungguh aku adalah hambamu, anak dari hambamu yang lelaki, anak dari hambamu yang wanita. Nasiyati biyadik, madhin fiya hukmuk, adlun fiya qadha'uk. Ubun-ubunku ada di tanganmu, pasti berlalu hukummu kepadaku, dan demikian pula takdirmu pasti itu terjadi pada diriku. As'aluka bikullismin huwalak, aku memohon kepadamu ya Allah dengan setiap nama yang itu bagimu. Samaita bihi nafsak, nama yang engkau namakan dirimu dengannya. Samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan itu dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu. Au istatharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Au istatharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a hazni wa dhahaba hammi, agar engkau jadikan Quran rabi'a qalbi sebagai penyejuk kalbuku, wa nura sadri sebagai cahaya bagi dadaku, wa jala'a hazni dan penghilang kesedihanku, dan demikian pula itu Al-Quran yang diminta oleh seorang hamba untuk menjadi penyejuk bagi jiwanya. Demikian pula dalam hadis lain Rasul ajarkan dalam doanya, Allahumma aslih li dinil ladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyana allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi. Ya Allah, benahi untukku agamaku yang itu adalah pegangan dalam hidupku, benahi duniaku yang di situ kehidupanku, dan benai untukku pula akhiratku yang kepadanya aku akan kembali. Demikian pula dalam hadis lain doa yang Rasul ajarkan kepada umatnya, waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syar. Ya Allah, jadikan kehidupan ini tambahan bagiku untuk segala kebaikan. Jadikan kematian bagiku adalah ketenangan dan keselamatan dari segala kejelekan. Rasul pula ajarkan dalam doanya, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain la ilaha illa ant. Ya Allah, rahmatmu yang aku minta, aku mohon, maka jangan engkau pasrahkan diriku kepada diriku sendiri, walaupun sekejap mata, tiada sesembahan yang benar kecuali engkau, ya Allah. Demikianlah seorang hamba, seorang muslim diajarkan oleh Rasulnya untuk berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam doanya agar kesedihannya hilang, agar tekanan batinnya dia terselamatkan darinya, dan dengan doa ini akan Allah gantikan semua itu dengan ketenangan hati, ketetraman jiwa yang membawa kebahagiaan dalam hidupnya. Namun tentunya doa ini haruslah ketika dia membacanya, dia baca dengan penuh hati yang ingat kepada Allah, memohon dan meminta kepada Allah dengan penuh yakin doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dengan penuh yakin hanya Allah yang Maha Kuasa yang akan memberikan segala kebahagiaan itu kepadanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian muhadarah yang disampaikan oleh Syekhuna Syekh Abdullah Adz-Dzafiri hafizahullahu ta'ala wa ahsanallahu ilaih. Dan ini merupakan sesi pertama dari muhadarah beliau. InsyaAllah akan dilanjutkan pada sesi kedua setelah beberapa waktu setelah ini. Wa jazakumullahu khair. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.